Mitra Bisnis, sebelum ini Kwi Kiandi telah menuturkan kajiannya terkait pengesahan rancangan Undang-Undang Pilkada oleh DPR yang membuat model pemilihan kepala daerah tidak lagi langsung dilakukan oleh rakyat, melainkan dikembalikan kepada model pemilihan oleh DPRD. Menurutnya, pengesahan RUU Pilkada menjadi undang-undang tidak terlepas dari munculnya kesadaran banyak pihak serta pemerintahan Presiden SBY atas kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Mengingat, rancangan undang-undang itu diajukan sejak beberapa tahun lalu oleh pemerintah. Dan untuk melanjutkan perbincangan atas kondisi ini, segera kita temui Kwi Kiandi. Baik Pak Kwi, apakah itu berarti masih banyak elit yang sebenarnya sadar atas kesalahan model pemilihan langsung, serta melakukan gerakan untuk perbaikan? Ada sangat banyak. Segerakan mengembalikan yang murni. Gerakan dari mereka. Lapangnya di kantor saya dipimpin oleh Pak Amin Aryoso. Kami memberikan petisi kepada Presiden. Kepada Presiden itu tahun berapa? Tahun 2006 kalau nggak salah. Bahwa kami yang bertanda tangan di bawah ini banyak nama-nama besar di situ. Banyak ada hampir 300 kalau nggak salah. 390. Coba saya bacakan ya. Sofyan Effendi ini baru ya. Sampai begini panjangnya, sampai satu, Ridwan Saidi, Diasno Sudarto, Jenderal Amin Aryoso, Profesor Dr. A.S. Tambunan, Usep Ranuwijaya, Ahadi Ahmad Yani, Edi Elison, Pucho Mulyono, Ahmad Bailihusi, Ibrahim Sunati, Muhammad Yunus, Amir, Effendi Kubel, udahlah sampai 300. Tapi Pak, apa tidak terkesan para elit mengelola negara secara trial and error, mengingat banyak tokoh yang mendorong pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada DPRD, dulunya keras mendorong dilakukannya pemilihan langsung? Tapi kalau segala sesuatu itu kalau betul-betul sincere ya, murni ya, atas penyesalan, ya bagus dong. Waduh, saya salah judgment ini. Ternyata setelah diterapkan jadinya kayak gini, boleh dong gitu. Kalau itu murni lebih baik yang murni begitu daripada PDIP gitu kan. Nah, yang lucu kan PDI yang jadi pelopor amandemen ini. Yakob Tobing yang jadi pelopor kan. Beberapa hari yang lalu masih menulis menggebu-gebu membela dengan acuan setelah di amandemen. Mengacu pada amandemen yang dipuji-puji, maka pemilihan langsung hebat, gini, gitu, itu. Bila jadi PDIP ini celaka lah, ironis sekali ini. Mengkhianati Bung Karno sendiri. Demikian Kwi Kiandi, Beni Ramadi, Pas FM.